cerita wonten melih presiden sing paling aneh sak jagat, ora ana tunggale, alim alamah, diakui dunia internasional, hebat, banyak yang mengakui kewaliannya, cerdas, cerdik, saking cerdas ngantek sering wong sak Indonesia gak ngerti karpe. Lho menteri ini ora paham kok. Sinten? Gus Dur, Allahu yarham. Memang Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Gus Dur itu mampu mikir 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini jurusing ini, jurusing ini, jurusing ini. Lho politike Gus Dur ya apa? Ditangleti. Gus, yang dipakai politik Gus Dur itu apa? Ternyata sederhana. Kitab sing namine Lathaiful Isyarat. Ora ngira ngerti, ora tau mondok. Kitabe ku tipis. Iku politike Gus Dur nganggo kitab Lathaiful Isyarat. Kitabe tipis, iso merajai dunia internasional. Cerdas mulane masalah ora ana sing ora beres kene Gus Dur. Gimana ini Gus? Ada kasus kayak gini ah gitu aja kok repot. Nah Gus Dur ditakoni, ini kenapa Jogja kok sampai terjadi gempa? Saya tahu. Kenapa Gus? Ya Nyai Roro Kidul dipaksa suruh pakai jilbab. Gus Dur dilawan. Hebat. Duh, sak niki ya karek dadi ngapunten. Nabi niku jumlahe kathah Bapak Ibu. Selawe niku lak sing wajib kita ketahui. Nek asline jumlahe nabi itu 124.000 nabi. Sedaya sak niki nggih karek dadi cerita. Al-Qur'an sing sakmono kandele. Lho kok kandel? Mbok cekel tok ora tau mbok waca. Mangkane roh ukurane kandele. Sapa ngomong padha? Karepku ya ngono. Al-Qur'an sing sakmono kandele. Bahas salat ning mboten kathah kok. Bahas zakat ning mboten kathah. Bahas poso cuma pirang ayat. Bahas haji cuma pirang ayat. Al-Qur'an niku isine sing kathah nggih crita. 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah sejarah. Crita. Ngene. Bupati Blitar sing hebat kondang kaloko sampai tekan Texas Amerika Serikat mamerno kesenian khas Blitar. Niki sumpen nek wis sapa ngomong mati mo sedo wong kabeh yoyo dadine yo karek cerita lah Anwar Zahid ki Habibe ki yo malah ketoke luwih dhisik lho nek luwih dhisik kula lagi iso gandul wong kula rencanane yo arep gandul diganduli kan kudu budal sik. Ayo ngomong salah no tak antemi ya. Ya Allah. Mulane sok kula sampean ten akhirat niku dikengken setoran cerita. Nah, ayo sing disetorke lho kudu cerita sing apik. Aja nganti setor cerita. Eleh. Nek iso ya cerita ya pantes diceritake. Aja nganti dadi wong kok gak pantes diceritake. Lah ana to wong sing pantes diceritake. Le ra kaya mbahmu, wong kok apike kaya ngono, ahli berjuang mbahmu. Wis mbabati agama ning daerah kene iki yo mbahmu. Anggur bengi yo wiridan bar salat ngono ku ndonga, istighfar ngantek ngenteni subuh jamaah nang masjid. Wong aja nudan kaya apa yo budal salat jamaah payungan, awake lara-lara yo panggah jamaah mbahmu biyen. Mulane wong sak desa yo seneng kabeh karo mbahmu. Ah pantes ana diceritake. Mbiyen iki ora ono komunitas jamaah selawat. Ono Habib teko Malang jenenge Ja'far bin Usman. Masya Allah, wonge wis ganteng, ora usah bendol. Lho, wis bagus, alim. Yo wibawane gedhe. Bocah Blitar iki biyen bedugal-bedugal kabeh. Tukang tawuran, tukang euy. Lho, bareng dijak selawatan karo Habib sing ganteng iki. Seneng gitu. Ngono. Habib mohon doanya, berkahnya Habib. Ngono. Istri saya mau melahirkan enggak metu-metu. Ngono. Uang nak pantas diceritakne. Ojo sampai uang ni gak pantas diceritakne. Nak, ora usah bahas bapakmu nak. Nak, marak ke dosa. Aku lek krungu ceritane bapakmu langsung mencret wetengku. Ono uang sang elek kelakuan. Sampai gak pantas diceritakne. Bahkan ceritane lo ngelarak ke uang. Aku yo kepengen dia ni ono penceramah jenenge Anwar Zahid. Kapan wong kuwi sing teko ono jamaah ya serak karuan akeh ngono. Wonge yo ora patek ganteng. Nek karo Habib Ja'far yo adoh. Tapi yo luweh laris. Dadi Masya Allah berkahi Habib Ja'far. Alhamdulillah malam ini Blitar luar biasa. Demi Allah kalau masyarakat Indonesia mau ada di tengah-tengah masyarakat itu. Nek Kanjeng Nabi secara zahiriah sudah wafat, bagaimana agar Rasulullah selalu berada di tengah-tengah masyarakat? Yo, sing akeh leh musholawat. Sampeyan nek selawat iki Kanjeng Nabi rawuh. Wong sampeyan maca selawat ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan kesejahteraan selalu untukmu. Untukmu berarti Rasulullah hadir, beda dengan untuknya. Kalau untuknya dia jauh di sana, untukmu salam alaika ya Rasulullah. Makane sampeyan lek selawatan dikongkon sing takzim, di awal beliau sudah berpesan yang khusyuk, yang ikhlas, yang takzim. Alhamdulillah, beliau telaten. Biyen sing gowo gendhira ngono. Biarkan sama beliau, kenapa? Soalnya, ya kudu dimong alon-alon. Dulu gak apa-apa tulisannya GMC kapeti. Sampai Habibie kesampluk barang. Beliau telaten, dibiarkan dulu. Kalau awal-awal itu dilarang, gak gelem selawatan kok. Gak apa-apa, jarke sih. Sampai Kapolresnya bingung. Sampai dibatasi GMC enggak boleh tiap malam. Aku ngerti, mbok pikir orang ngerti ngono kuwi. Wong Kapolres yo boloku. Ya soalnya apa? Ya soalnya dapuramu sih urung genah. Nek saiki mau bikin tiap malam monggo wis tertib khidmah api. Niki jasane beliau. Lah, enggak kan saya sebentar saja. Lah terus dibimbing kaya ngeten iki. Yang kedua, wa makanallahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab kepada umat sepanjang umat itu mau beristighfar. Ayo ngrumangsani eleke dhewe, wis ora usah nyalah-nyalahke wong liya apa maneh elek-elek wong liya. Nyuwun pangapunten. Nabi Adam diterima tobaté, ya mergo rumangsa salah, rumangsani eleke dhewe. Nabi Yunus diselamatkan, pokoknya kabeh ngono. Nah, kita kan enggak. Kita itu punya karakter yang cenderung nyalah-nyalahke wong, enggak gelem nyalahke awake. Hati-hati akhir-akhir ini, terlebih di media sosial, banyak yang suka menghujat, mencaci maki, mengenyek, mengelok-ngelokkan. Masya Allah, terlebih ngapunten sing diloki kiai, ulama, habaib, demi Allah kualat dunia akhirat sampean. Ini saya serukan seluruh Indonesia, di mana-mana saya sampaikan. Soalnya ini lagi marah. Misalnya sampean kok gak sepakat karo kiai, ulama, habaib, Dalam beberapa pendapat misalnya kok enggak sepakat, boleh. Boleh, namanya demokrasi kok. Tapi tolong jangan pernah ngiloke apa maneh elek-elek, menghujat, mencaci maki. Level kita itu jauh di bawah beliau-beliau. Para alim, para kiai, para habaib itu dekat dengan Allah. Aktivitas hidupnya itu dalam rangka takarrub datang Gusti Allah. Kalau malam jungkung ibadah, nangis-nangis, istighfar, donga nang Allah. Lho sampean nek bengi nyapa? Andaikan duwe salah, ya lumrah, namanya manusia lumrah. Tapi beliau-beliau itu kan ngerti carane nebus kesalahane, ruh dalane tobat gampang. Nek kula sampean nih aduh. Makanya kalau saya menggambarkan begini, kan kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu kelihatan besar. Walaupun kesalahannya kecil, tapi karena yang melakukan orang besar, kelihatan besar. Hal kecil yang ada pada orang besar, ia menjadi besar. Halo? Ambo trimo raine bonyok. Tapi mergo ana kaitane dengan tokoh-tokoh besar, viral sak Indonesia geger perkara rai bonyok. Coba sing bonyok wi raimu. Ya ora ana wong reken. Kaya saiki yo Pak Kapolri dikritisi ngene. Lah kena itu menyangkut Pak Kapolri, rame. Padahal Pak Kapolri gak ro apa-apa. Ora usah melu-melu urusan ngono kuwi, rantem iki kowe. Wong alim, habib, kiai niku misalnya kok ngelakoni duwe-duwe kesalahan cilik, ya lumrah wong menungso. Tapi ngilanginnya gampang, karena beliau itu ibarat kain anyar, putih, bersih. Andai kan kena noda sedikit aja, ya jelas cetha itu ketara. Mergo kainnya anyar, putih, bersih, ada kotorannya sedikit aja, ketok. Tapi leh bersih kan gampang, digiyang banyu, srit, bersih. Nek sampean ngapunten, mbok kotor kaya ngopo biasa, soalnya sampean kan gombal lamo. Mbok kotor ngati ngetimal kecemplung peceren jibrat letong, ya biasa wong dina-dinane wis ngono kuwi. Nek ilang-ilangane repot, mbok ucek, mbok kopyok, mbok idek-idek, mbok kei apa kuwi jenenge deterjen macam-macam pembersih, ya panggah ngetimal ngono kuwi. Pramila saestu kula nyuwun nggih para gombal-gombal lamo ingkang minulya, ayo ngrumangsani awak dhewe iki gombal lamo, aja mani macam-macam karo sing putih bersih kae lho. Beliau kados Habib Ja'far ngeteni, cara banyune wening, banyune bening, jernih. Wis disuling, wis disaring, bersih. Kok ana regete sithik. Cetho, ketho. Umpama ya, misuh pisan ngene. Umpama beb engko nanti praktekne. Kok umpama misuh separo lho, separo ora usah akeh-akeh. Cuk ngono tok misale. Contoh iki, contoh. Alah wong Malang ae kok. Ora usah guyang-guyu tak anteme pisan. Misuh separo ae. Geger wis sak Blitar, sak Malang. Wah, pimpinane JMC misuh ngono. Padahal mek trimo ngono. Lah nek kowe yang mbok bendina lekmu misuh ya nganti tikel-tikel. Tiada hari tanpa misuh, tiada jam tanpa misuh. Mbok kowe tiap jam misuh ya ora masalah. Maksudnya orang masalah itu orang kok ngegirno wong akeh penggaweanmu ngono kuwi. Paham? Gombal lamo. Sapa ngomong lagi mau kiai ini kok misuh mau sapa? Contoh, Bro. Mana ganti contoh ini ora jelas, ora paham. Wes kok neh.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin. Beneran. Walaisa kullu benerin. Pinteran. Ora kabeh wong pinter iku bener. Lan ora kabeh wong bener iku pinter. Kowe samono ae bingung kok kesuwen waktune. Ana wong pinter ning ora bener, ana wong bener ning ora pinter. Nek iso dadi wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Tapi padha-padha timbang dadi wong pinter sing ora bener, luwih becik dadi wong bener najan ora pinter. Soale minterke wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Mergo wong pinter ki rata-rata duwe madhab dhewe namine madhab al-ngeyeliyah. Yo. Ora kabeh wong pinter kuwi bener, wong pinter sing ora bener wonten mboten? Semangat dong, ora kabeh wong bener kuwi pinter, wong bener sing ora pinter wonten mboten? Aja ngomong kata ngono aja, pokoke ning ngono ae. Lho, nek iso ya pinter ya bener, ya bener ya pinter, tapi umpama pinter ora bener, bener ora pinter, mending bener najan ora pinter timbang pinter ora. Soale ngopo to? Nek bener najan ora pinter, ada harapan untuk pinter. Soale benerke wong pinter gampang. Dasare wonge wis bener, kari minterke. Lah wong nek bener niku dipinterke manut. Jadi ada harapan untuk pinter. Ning benerke wong pinter angel. Mergo rata-rata wong pinter ki rumangsa wis pinter, moh dibenerke. Wong arep dibenerke ndekne rumangsa luwih pinter simbang sing benerke. Woi. Sik gak dunung. Wong bener kok ora bener tapi ora. Wong titik koyo api-api. Konti Mas, wong guri. Arep nyanti Mas, arep ngarep. Bener napa salah nih? Bener tapi nganyelke. Omahmu ngendi Mas? Indonesia. Lah bener to nggih? Omahmu ngendi? Ora tak gowo. Ya bener tapi nganyelke. Ya ngono kuwi sing marake lambemu ditapuk uang yang ngono. Pokoke wong bener nek ora pinter wi nganyelke. Hoi. Katoke ilang ya alhamdulillah. Bahkan sepeda montore ilang lho alhamdulillah. Koncone yo kaget. Lho sepeda montormu ilang kok alhamdulillah. Yo alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora ilang kok. Niki ilangin lho kok pas ora tak tumpaki. Alhamdulillah lho kok umpama ilange pas tak tumpaki. Aku ora katut ilang. Ilang nganyelke to kujen. Berarti kelangan katok ya alhamdulillah katok ku ilang, ilangi kok pas ora tak nggo. Lho kok umpama katok ku ilang pas tak nggo, aku ora katut ilang. Ya bener to kuwi. Bener tapi nganyelke. Ya bener tapi gobloke rambut ae. Iku wong bener sing ora pinter. Mbok sampean kira pinter tenan kok nyatane. Wong bener sing ora pinter kuwi nganyelke. Lah nek wong pinter sing ora bener mesti kebli ngertur ngentekke bekakas. Ngapunten, ngapunten. Sing ngentekke bekakas e Indonesia kuwi ora wong goblok-goblok ngene iki. Kowe nek pinter lungguhmu ra ana kono kowe. Ngapunten. Lih, tapi tak belani iki asline. Sing ngentekke bekakase Indonesia niku mboten wong bodho-bodho ora. Sing ngentekke bekakase Indonesia ki wong pinter-pinter sing ora bener. Makanya saya berani bersumpah Pak Bupati demi Allah Habib, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Demi Allah, gak pinter ya gak jadi kiai lambemu. Jadi kok pinter gue jadi. Gak pinter ya gak laris kok ya. Demi Allah. Demi Allah. Sing ngerusak alas. Kuwi dudu ketek. Dudu ketek. Sing ngerusak alas sih. Wong-wong sing pinter ilmune alas. Tapi kelakuane luwih rusak tinimbang. Kowe muni kethek aja madhep aku kowe. Gas sak pisan. Mangkane Siapa yang bisa menjamin kalau orang pinter itu mesti benar? Enggak ada jaminan. Apa dikira kalau orang pinter mesti benar? Enggak. Jangankan yang biasa disebut ilmu umum, mohon maaf. Yang orang bilang ilmu agama saja loh. Ono santri manggone nang pondok, gak wis apik to? Apik, santri manggone nang pondok, wayang ujian. Ujian Quran hadis ini songo. Ujian fikih untuk nilai songo. Ujian akidah akhlak untuk nilai songo. Ujian tauhid untuk nilai songo. Quran tafsir hadis untuk nilai songo. Balaghah mantek nahwu sorob yo untuk nilai songo. Tapi sholat subuh yo jam. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qirinan lillahi ta'ala. Lho sing ndadekke entuk nilai songo kan uteke. Kuwi kulino ketok iku. Delok kekele iki. Ngapunten. Ngapunten ngapunten. Eh. Sing nggarakke entuk nilai songo kan uteke. Itu produk dari Allama bil Qalam. Tapi kesadaran untuk menjalankan ilmunya itu wilayah Allamal insana malam ya'lam. Eh, rungokno to? Belum tentu lo ya. Wong sing bengok-bengok ceramah, mari para jamaah agar kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, istiqomah tiap malam qiyamul lail salat tahajud. Ngono ku ning dhewe salat tahajud, urung karuan. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono padha. Penyakite penceramah yang wegah nglakoni. Le. Bu, tak baleni tak baleni. Rungokke to? Belum tentu sing kulino bengok-bengok, mari setiap sholat fardu kita berjamaah karena dapat rahmat barokah ridho Allah, pahalanya 27 derajat nentrun dekne dhewe angger wayahe sholat fardu jamaah terus. Gue ra ngingeti aku perkara ngingeti sing melangkah melangkah iki kru model pencolotan ngarepe kiai kowe iki model apa kowe iki. Oh, lak ngono. Wong-wong ora konsen nang aku perkara nyawang kuwi je. Aku pareng nganyel ngene. Ya sampean mau lak ngingeti cah kuwi to. Lah iya. Tau enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Sik, Bu. Sik. Weh, ya no, nak mudun kok lak tenang aku ceramahku. Wis sing ribut ya perkara kuwi kok. Lah aku ora digatekke kok. Nyuwun waktu sebentar, kula habis ini mohon izin dulu. Maaf Habib, sebenarnya sepengen, yo pengen untuk barokai solawat, pengen untuk barokai dikir, dongo untuk barokai Habib. Tapi ya gimana lagi, karena yang di sana juga lagi nunggu aku. Eh, belum tentu. Wong sing mari solat berjamaah, terus dek dhewe nek solat jamaah terus. Belum tentu orang yang suka teriak-teriak anti korupsi itu dia sendiri enggak korupsi. Yo, maaf Pak Bupati saya ngomong pret niku lho. Ingon-ingonen jenengan piyambak niku. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya kadang-kadang loh ini enggak semuanya. Dia teriak kenceng anti korupsi lah karena itu ngomongnya urung cetok. Isek cedal, isek pelat, ijah pelo. Urung entuk jabatan, urung entuk posisi, urung entuk kedudukan, urung iso muni R, ijah pelo. Begitu entuk posisi, entuk kedudukan, wis cetho leh ngomong R-e jelas. Asale anti korupsi, saiki malah dadi antri korupsi, antri korupsi. DPR melok tepuk tangan. Ya muga-muga ora kaya Kota Malang ijen Habib. Mosok 45 kok sing ora mek papat. 41 bablas. Lah papat kok enggak katut. Ora menyang wayahe rapat. Berarti ora melu tanda tangan. Lho kok mau menyang entek resik. Akhirnya DPR karek Habib tok. jadi mewakili 45 anggota. Lama bil kolam niku wilayahi wilayah otak, tapi ni alamal insana malam ya'lam itu konteksnya spiritual. Mereka mantuk-mantuk konteks ikur ngomong soft tech ngono. Susah musuh wong sing ra jelas lho susah. Mangkane ngapunten nggih. Kiai-kiai sepuh, habaib-habaib sepuh. Mboten enten sing gadah titel akademis gelar sing renteng-renteng. Mboten enten. Habib Ja'far iki titele opo? Lho, tapi kok mampu seolah notis jamaah sak meneh akeh. Sepelek ke lesane Habib beda karo cangkemmu. Sopo ngomong cangkemmu dhewe? Iya padha nek aku mbek sampean padha cangkeme, tapi nek Habib sampe mbok cangkem-cangkemno tak antemi kowe. Beda nek diamini jamaah sakmene akeh kok. Pak Bupati yo ngerti kok. Subhanallah, luar biasa nggih. Nggih, monggo. Ya Pak Kapolres silakan. Selamat datang Pak Kapolres yang baru. Siap, siap, enggak apa-apa Pak Kapolres. Nek Kapolres telat enggak apa-apa. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Pas Kapolres datang saya pulang. Ya, pas toh. Jadi ana oh, no, Kapolres izin ya saya agak ke sini. Silakan Pak Kapolres. Ya, selamat datang. Ya. Kalau boleh kenalan ya, saya tahu beliau pangkatnya mesti Ajun Komisaris Besar Polisi. Kapolres Blitar ini kelasnya ya AKBP, levelnya sangi sorku sekian. Lohnya, lohnya, insya Allah nanti tanggal 18 Oktober saya bareng Pak Kapolda bintang 2. 18 Oktober besok, insya Allah saya bareng Pak Kapolda bintang 2. Irjen, ini kan lagi melatih dua. Ya nanti mudah-mudahan segera dapat bintang, ya, segera dapat bintang. Alhamdulillah, amin. Guyumu kok ra enak model. Didoakan, tugas Polri berat, apalagi di tahun politik, pol-polan leh menggelitik. Kayak gini tugasnya berat, karena Polri itu urusannya keamanan, kalau TNI urusannya pertahanan. Nah kalau Habib ini urusannya serangan. Yo nyerang potongamu sing gablek-gablek ngono kuwi lho. Kiai manut Habib. Paling enteng toh. Makanya kalau kiai-kiai sepuh dulu, habaib sepuh dulu, itu mengajarnya pakai konteks alamal insana malam ya'lam. Mbah Yai Soleh Darat Semarang, Allahu yarham. Itu kalau ngajar ngaji simpel sederhana. Lek wong saiki ngarani ngaji model apa ngono. Ming sithik dilagok-lagokke nang kakehen patekah. Mula ngaji ning ngene. Salat duhur patang rakaat. Dadi nek wayah duhur salat pirang rakaat le sekawan Mbah Yai. Oh ya bener, muga-muga barokah al-patekah. Terus keleh mulang salat asar patang rakaat. Kok nek asar salat meneh pirang rakaat le sekawan Mbah Yai. Oh iya bener, muga-muga barokah al-Fatihah. Ngono nek mulang dilagok-lagokke. Diteruske. Salat maghrib rakaat telu. Nek wayah maghrib srengenge surup kae salat meneh rakaate piro le 3 Mbah Yai. Oh iya bener, muga-muga barokah al-Fatihah. Disambung salat isya. Isake sesuk wae ya le ya. Kok nek kokean ndak lali wis dhuhur asar maghrib isake sesuk wae. Saniki sakmene wae muga-muga barokah al-Fatihah. Ngoten niku santrinya hebat hebat. Punya santri namanya Hasyim Asy'ari.

punten nggih, wektale waduh jam 10 niki wis tamu. Sakjane rencanane kula setengah jam ngono ae ngomongi mboten usah suwe-suwe, kersane mengke selawatane ndungone sing suwe. Tapi karena saya lihat jamaah sekian kayaknya banyak yang sudah merindukan saya. Jadi ya. Ya ngapunten yo yo fair-fairan ae iki yo ana sing jamaah CMC, yo ana sing jamaahku bareng yo padha ono. Ketambahan beb nek CMC tok yo ora ngira sampeyan akeh yo. Yo ketambahan, yo kita saling mendukung lah kita yo. Kowe meneng aja melu-melu ae. Lho niki perlune kan saling menunjang, saling mendukung. Ngi umpama sing ceramah ora aku yo ora kebeng ngene. Nyuwun pangapunten bandungane Habib bandungane Pak Bupati ngapunten sanget kula mboten saged nderekaken acara ngantos rampung, izin Mbak Kapolres, izin jenengan datangnya tadi terlambat, jadi dengan segala hormat saya mohon izin dulu untuk merapat ke Udanawu. Nyuwun pangapunten. Diteruske selawatane nggih, diteruske dongane. Kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.